Matius tipu 5. Ico Sri Manua Simigi Yesus panatranangan kaleleu. Kele ai pudet legerirangan nia si pasiului nia. Lepa tadake nangan masih panganto manusia kuanangan. Mauk tuk tesia si mageba kapuket sanan. Siapoi masih babakati primatat sorga. Mauk tuk tesia si purereureu baga. Ipu susubi poi sia tai kamanua. Mauk tuk tesia si malepe baga. Raike make poi sangaliur polak. Mauk tuk tesia si malaje si maonggo. Masih galayake purai poat. Ise seke ake poi bagada tai kamanua. Mauk tuk tesia si makate baga. Ipu kakate ki baga poi sia tai kamanua. Mauk tuk tesia si malina patuat. Rai icok poi geti tai kamanua. Mauk tuk tesia si kau aban kasiri manua, iyo onia ke poik sia teka manua tatogania. Mauk tuk tesia si orik paureat kalulut puroi poat, sia poik masih babakati primatat sorga. Mauk tuk tekam ke rasa sambara paureji kam, sambara pakatai nganga katulumui kalulut aku. Kau ima angka samba ima gora bagamui, tak poik magugulai upamui geti ka sorga. Tai nabi si puoboi kikakam leu, kisik lewet arpau reji sia. Garam ratai kapolak tekam. Kek maleo baik garam. Apa ngalek tuka kau pasi kalok nia. Tak ananai kau tania. Gigik ngakenen nan lek rapa perakin nia siri manua. Patok ratai kapolak tekam. Lagai kau dut leleu tayagai liput. Inya lewet tak ratutunam malito kau nen katai bulugbuk. Kakuduat nia lek itu kau itoroji sia sangamberi si kudu kabagat lale. Bui tak kisah dalew iputoro patok mui kamatada siri manua. Bule rai cok sigalai mui si maeru raumun nake ukui mui ka sorga. Bui nuku akam kabaga mui masih tata ake surukat samba surat datai nabi akuoi. Tak masih tata ake akuoi masih sud lake le. Aipoi kukuania kamata mui pat tata manua samba polak saragorot elek titik ka surukat geti tak puta tata ake. Teret ipuaili sangamberinia. Oto kasei masih tata ake sara katalagat surukat nene. Kenanen cigoisok nia samba masih gelayake kiseda kasiri manua. Bulat cigoisok lekte nia onia kenen kaprimatat sorga. Tapoi kasei masih gelayake samba masih gelayake. Bulat sabeu tenia onia kenen kaprimatat sorga. Aipoi kukua nia kamatamui. Tabai isali puroi puada siagai surat samba te parise puroi puat mui tak tugu guru kam kaprimatat sorga. Anu arep man kam si kua kata kebukata. Bui nu pamatei, kase pamatei bui tak tukum nia. Tapoi aku masih kua kamata mui. Senen si magolu kasara ina nia, bui tukum nia, kase si kua kasara ina nia, si kanana. Bui tak iukum nia rapat sabeu, tapoi kasih si kuwa kasara ina nia, si roro ka api narakungan le itu diri bayake nia. Oto ai baik nuka kau pangurwat nuka mejat Tuhan, sedda rebdeb nungan kabebelet bagat sarainam katubum. Galak ngake boiki pangurwat nuka matat meja, eyeko boiki paaban kasarainam, iapei oyeko nukau pangurwat nu. Olake nu paaban kam pajagula kenennu ai pele kam kainungan. Bui isegi ake ekeu pajagula kenennu kasipasi hukum. Sipasi hukum masih segi ake ekeu ka polisi. Kaunangan ekeu kabagat penjara. Kukuania kamatam ta ante bebela ekeu sedda teret letua keknu utaknu. Anu areman kam aitu kuwa. Bui nu paelet. Tapoi aku masih kuwa kamatamui. Senen siritu ake tenanalep. Matu tunangan baga nia katubu nia, ayelet an nia kapatuat nia. Oto ke ipajo eke matam si katoet, kiok le. Gigik ngake nungan nia, aipoi maeru pele keku saralado tubum malimai, bui sangamuinet tubum tu gigik ngake kanarako. Samba ke ipajo eke ukabeinu si katoet, tipu le. Gigik ngake nungan nia, aipoi maeru pele saralado tubum malimai, bui sangamuinet tubum tu guru kanarako. Atu kuangan lewet, kase si galaksina nalep nia, kau ikau surat pagalangan katubunia. Tapoi aku masih kuwa kamatamui. Senen si galaksina nalep nia, keta kalulut paelenan, nia le ai kau sinanalep nia paelet. Sialak sinanalep si galak lewet, si paelet lew nia. anu arep manlewet kam si kuwa kateke bukata, bui nu pusupa si boboi. Si supa kenen nu kai Tuhan, kau nu kau nia. Tapoi aku masih kuwa kamatamui, bui nu pusupa kam, ele ka onin manua, udenan teka manua lepoi. Ele ka onin polak, kalak derenia lepoi. Ele ka onin Jerusalem, kota kuduat rimata sabeu lepoi. Ele bui nu pusupa kau teknu, tapoi momoi nu pulawake, ele nu pusuake beri sangantaili alainu. Tenan lek kam kuwa, o-o ke o-o, ta ke ta, saliu kanekne sibara kasanitungan le. Anu arep mankam atu kuwa, mata silit mata, samba son silit son. Tapoi aku masih kuwa kamatamui, bui nu pagolua ke kam sigalai sikatai katobumui. Ai bai silipat bailat nu sikat toet, kau lewet lipat bailat nu sikat ciu. Samba ai bai singan dua ke eke lulut ibesi ake ialak lepeinu, oba ake leu ialak sobem. Ele ai bai sibesi ake nupale ake nia sanga kilometer reunan nia, tutnungan nia ruanga kilometer reunan nia. Kau nu kau kasih pasti tidau katubum, samba bui nu pisik siobak masih bale katubum. Anu arep mankam atu kuwa, bukate kibaga aleinu, pulaga kibaga sagaknu. Tapoi aku masih kuwa kamatamui, bukate kikambaga sagakmui, samba tidau wake kam sia sipau reji kam. Bule ibailu kam tatogat ukuimui ka sorga. Aipoi sulunia ibelake kasijo, sambaleu kasimatopit, sambaleu urat ibelake kasimaroipo, samba kasitaimaroipo. Aipoi ke sarat simakate baga katubumui nupukate kikambaga, aponia uktukmui, tak kisedaleu ragalai sipu kucukai, samba ke sarat sasarainamui nuroroikam, apa saliunia sigalaimui kasigalai rasabagei, tak kisedaleu ragalai sipu arat sabulungan, oto kau ibailu kam simasun eru, gele ukuimui kasorga simasun eru.